Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah jala wa ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdathatuha, fa inna kula muhdathatin bid'ah, wa kula bid'atin dolalah, wa kula dolalatin finnar. Ayuhal ikhwatul kiram, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali membaca risalah Al-Usulu Sittah, 6 landasan yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Kita masih melanjutkan pembahasan Al-Aslu Tsalits, pondasi yang ketiga yang menjelaskan termasuk dari sempurnanya persatuan adalah mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita selama memerintah kepada al-ma'ruf. Adapun apabila memerintah kepada maksiat, la sam'a wa la ta'ah, akan tetapi tetap tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemimpin yang sah. Naqala al-imamu an-Nawawi rahimahullah al-ijma' ala dhalik. Al-imam an-Nawawi rahimahullah telah menukil ijma' para ulama' akan hal ini, wajibnya mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita. Wa amal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun keluar memberontak kepada pemimpin yang sah dan memerangi mereka, ini hukumnya haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dan para ulama. Wa in kanu fasaqah zalimin, walaupun mereka fasik dan zalim. Yang dimaksud dengan fasik di sini adalah al-khuruj. Al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan, artinya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bukan keluar dari agama Islam. Walaupun pemimpin kita itu memiliki kefasikan melakukan maksiat selama tidak sampai kepada kekafiran, kita tetap tidak boleh memberontak kepadanya. Wa qad tadhaharatil ahaditsu ala ma dzakartuhu, dan sungguh telah banyak hadis-hadis yang menjelaskan apa yang telah aku sebutkan, kata Imam An-Nawawi. Wa ajma'a ahlu sunnati annahu la yan'azilu sultan bil fisqi, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka bersepakat tidak bolehnya memisahkan diri dari pemimpin dikarenakan kefasikan yang ia lakukan. Tidak boleh keluar melakukan pemberontakan atau memerangi mereka. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, la yahillu qitalu sultan walal khuruj alaih wa in jara. Tidak boleh memerangi pemimpin yang sah, dan tidak boleh keluar melakukan pemberontakan kepadanya. Wa in jara, walaupun dia jahat, zalim. Wa dzalika liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Abi Dzarrin Al-Ghifari, ketika beliau berkata kepada Abu Dzar, isbir wa in kana abdan habasyian, bersabarlah wahai Abu Dzar, walaupun yang memimpin engkau itu budak hamba sahaya dari Habasyah. Wa qawluhu lil ansar, dan ucapan Rasulullah kepada Ansar, isbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah kalian ketika mendapati pemimpin yang memiliki kefasikan atau zalim, sampai kalian bertemu denganku di telaga nanti. Walaisa minas sunnah, dan bukan dari sunnah. Kalau para ulama mengatakan laisa minas sunnah, berarti bukan termasuk dari bimbingan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qitalu sultan, memerangi pemimpin yang sah. Fa inna fihi fasadu dunya waddin, karena ketika melakukan pemberontakan memerangi pemimpin yang sah, di dalamnya terdapat kerusakan dunia dan akhirat. Sebagai contoh, bukan berarti ini terjadi kepada pemimpin kita, hanya sebatas contoh saja. Seandainya ada pemimpin yang melakukan maksiat, dia mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara batil, contohnya melakukan korupsi. Kalau seandainya sebagian masyarakat keluar melakukan kudeta terhadap pemimpin yang sah dikarenakan kemaksiatan yang ia lakukan, kerusakannya itu akan lebih besar. Mungkin ketika dia melakukan korupsi, negara aman, listrik lancar, perekonomian lancar. Tetapi ketika melakukan pemberontakan, yang terjadi adalah huru-hara. Mungkin saja listrik dipadamkan, di jalan itu diselimuti oleh rasa takut, kemudian ekonomi mati total, di jalan-jalan terjadi kebakaran, yang tadinya itu kerusakannya kecil, tetapi ketika melakukan pemberontakan yang ada kerusakan yang lebih besar dan lebih parah. Makanya kita wajib bersabar selama tidak melakukan kekufuran yang nyata, yang terang-terangan, dan kita memiliki dalil burhan di sisi Allah Azza wa Jal. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa qadaran, dan secara qadari, artinya dalil akan pondasi yang ketiga ini itu dijelaskan oleh syar'i dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, demikian juga secara qadari. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Syarh Al-Usul Sittah, amma bayanuhu qadaron, adapun penjelasan tentang qadaron, fa innahu la yakhfa halul ummatil islamiyah hina kanat mutamassikah bidiniha. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya tidak tersamarkan lagi keadaan umat Islam ketika berpegang teguh dengan agamanya, mujtami'ah alaih, dan bersatu di atasnya, mu'azzimah liwulati umuriha, dan mengagungkan pemimpinnya, munqadah lahum bil ma'ruf, dan senantiasa menegakkan amar ma'ruf, kanat lahasiyadah wadzuhur fil ard, maka akan mendapatkan keagungan dan akan mendapatkan kekuasaan di muka bumi. Nanti insya Allah di akhir akan diringkas maksud dari ucapan beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, layastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, akan menjadikan pemimpin di muka bumi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan sebelum mereka pemimpin di muka bumi. Walayumakkinanna lahum dinahum alladzirtada, dan Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridhai. Walayumakkinanna lahum dinahum alladzirtada lahum walayubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan bagi mereka yang tadinya itu diliputi dengan kekhawatiran menjadi aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Makna dari ayat ini bahwa Allah ta'ala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, berjanji kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, akan menjadikan mereka itu pemimpin di muka bumi. Tetapi dengan syarat, syaratnya dua, mereka senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tatkala dua syarat tadi itu dipenuhi, maka janji Allah itu akan diberikan kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa layansurannallahu man yansuruh, Allah akan menolong orang yang menolongnya. Bagaimana cara menolong Allah padahal Allah tidak butuh pertolongan kita? Yang dimaksud dengan Allah akan menolong orang yang menolongnya artinya adalah Allah Azza wa Jalla akan menolong orang yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah. Inna allaha laqawiyun ajiz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Alladzina immakkannahum fil ard, sesungguhnya orang-orang yang telah Allah jadikan mereka pemimpin di muka bumi. Aqamus sholah, mereka senantiasa menegakkan sholat. Wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan menegakkan amar ma'ruf. Wa nahau anil mungkar, dan melarang dari kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan kesudahan yang baik itu hanya bagi Allah Azza wa Jal. Maksud dari ayat yang kedua, Al-Hajj 40-41, bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang akan Allah jadikan pemimpin, yaitu mereka senantiasa menjaga syariat Allah, senantiasa menegakkan sholat, zakat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Walamma ahdathatil ummatul islamiyah ma'ahdathat, tatkala terjadi apa yang terjadi kepada umat Islam sekarang, wa farraqu dinahum, dan mereka berselisih dalam urusan agama, wa tamarradu ala a'immatihim, dan mereka lancang kepada pemimpin mereka, wa kharaju alaihim, dan mereka itu memberontak kepada pemimpin mereka yang sah, wa kanu syia'a, maka mereka itu akan bercerai-berai. Nuzi'atil mahabatu min qulubi a'daihim, rasa takut dari musuh-musuh Islam itu akan dicabut. Wa tanaza'u fatafshalu, lalu umat Islam itu akan berselisih sehingga mereka gagal. Wa dhahaba rihuhum, dan hilanglah kekuatan. Wa tada'at alahil umamu saru gutha'a ka gutha'is sa'il, lalu musuh-musuh Islam akan merongrong mereka, dan mereka itu walaupun banyak akan tetapi pada hakikatnya seperti buih yang ada di lautan. Kesimpulan dari yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai penjelasan secara qadari, maknanya adalah bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa yang namanya pemimpin itu harus ada. Yang namanya pemimpin itu harus ada. Ini sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika masyarakatnya itu salih, sunnatullah terhadap mereka akan mengangkat pemimpin yang salih pula. Dan ketika masyarakatnya itu ghair salih, tidak salih, maka Allah akan mengangkat pemimpin yang tidak salih di kalangan mereka. Ketika masyarakat salih, pemimpinnya salih, yang ada adalah kepemimpinan yang sangat besar. Tetapi ketika masyarakatnya itu tidak salih dan pemimpinnya tidak salih, yang ada adalah kebinasaan. Negara akan dikuasai oleh musuh, kemudian musuh akan semakin lancang terhadap umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam sendiri itu bercerai-berai. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, thumma sara hadal aslu la yu'raf inda akthar man yadda'il ilma. Kemudian landasan yang ketiga ini sudah tidak diketahui lagi oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Artinya di masa-masa saat ini, orang yang mengatasnamakan dirinya ulama, mengaku dirinya berilmu, akan tetapi tidak memahami pondasi yang ketiga ini. Dan ini merupakan realita yang ada saat ini. Kita dapati orang yang mengatakan ulama, mereka berdiri di mimbar-mimbar Jumat, berkhutbah di majelis-majelis yang dibicarakan adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Membeberkan keburukan-keburukan pemimpinnya. Dan ini sungguh menyelisihi bimbingan Nabi Muhammad SAW. Orang yang menghujat pemerintah di zaman sekarang itu dianggap ulama, dianggap orang yang berilmu. Akan tetapi ketika ada orang yang dia itu berjalan sesuai dengan bimbingan Rasulullah, bahwasanya menyampaikan kepada orang banyak tidak boleh mencela pemimpin, tidak boleh keluar memberontak kepada pemimpin, dianggap sebagai orang yang tidak tahu realita, dianggap sebagai orang yang tidak tahu fiqhul waqi. Ini merupakan perkara yang sangat aneh. Fakaifal amalu bihi, bagaimana bisa mengamalkannya? Artinya bagaimana mungkin bisa mengamalkan ayat-ayat yang menjelaskan wajibnya taat kepada pemimpin sementara dia tidak memahami apa yang dia baca. Kalau sudah tidak paham apa yang dibaca, bagaimana mungkin diamalkan? Karena salah satu syarat seseorang bisa mengamalkan syariat, dia faham. Ketika dia faham, baru dia akan mengamalkan syariat tersebut. Al-aslur rabi', kita beralih kepada landasan yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayani man tashabbaha bihim wa laysa minhum wa qad bayanallahu hadzal asla fi awwali suratil baqarah min qawlihi ya bani israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Al-Baqarah ayat 40 sampai 47. Pondasi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, bayanul ilmi, menjelaskan tentang ilmu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-muradu bil ilmi huna al-ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini pada pondasi yang keempat adalah ilmu syar'i. Wa huwa ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda, yaitu ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, berupa petunjuk dan hidayah. Kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, menjelaskan tentang hakikat ilmu syar'i. Al-ilmu ma qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu wa hum ulul urfani. Kata beliau, ilmu itu adalah yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah, dan yang diucapkan oleh para sahabat. Berkata al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa ma hufiz. Ilmu itu adalah yang bermanfaat dan bukan yang dihafal. Imam Malik bin Dinar berkata, man lam yu'ta minal ilmi ma yaqma'uhu fama utiya minhu la yanfa'uhu. Kata beliau, apabila seseorang tidak diberikan ilmu yang mengekang dirinya, apabila diberikan ilmu tetapi ilmu tersebut tidak bisa menahan dirinya dari kemaksiatan, belajar jalan maksiat jalan. Fama utiya minhu, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia itu tidak diberikan ilmu syar'i, la yanfa'uhu, dan tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk dirinya. Wal ulama, dan menjelaskan para ulama. Siapakah mereka para ulama? Al ulama ini merupakan bentuk jamak. Mufradnya alim. Alim merupakan isim fa'il dari alima ya'lamu, yang artinya yang berilmu. Siapakah mereka seorang alim? Berkata al-imam Hasan al-Basri rahimahullah, alladhi yafuqun nasu bil ilmi jadirun an yafuqahum fil amal. Kata beliau, orang alim bukanlah orang yang melebihi manusia dengan ilmu, akan tetapi orang alim adalah orang yang melebihi manusia dengan amalan. Artinya, seorang alim ulama itu bukan hanya sekedar banyak ilmunya, akan tetapi yang dinamakan alim hakiki adalah yang senantiasa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Qala Abu Hatim rahimahullah, Abu Hatim rahimahullah berkata, la yakunu al-alimu aliman, seorang alim tidak akan menjadi alim yang hakiki. Artinya, orang yang berilmu belum dikatakan berilmu. Hatta takuna fihi thalath khisal, sampai ada pada dirinya tiga perkara. La yahqiru man dunahu, yang pertama, tidak meremehkan orang yang di bawahnya. Seseorang belajar ilmu agama, kalau istilah kita, contohnya sudah mondok lama, santri senior contohnya lama, datang santri baru junior, maka orang yang benar-benar berilmu, dia itu ketika melihat orang yang di bawahnya tidak meremehkannya. La yahsudu man fauqah, yang kedua, tidak dengki kepada orang yang di atasnya. Santri baru, walaupun baru tetapi dia belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan ilmunya, insyaallah dia berilmu. Ditambah lagi tidak iri terhadap seniornya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berilmu. Karena yang namanya ilmu, al-qalilu fi hadzal amr ma'al amal khairun minal kathir dunal amal. Sedikit dari ilmu karena keterbatasan yang dia miliki, sedikit dari ilmu lalu diamalkan, itu lebih baik daripada banyak hafalannya, banyak hafalan hadisnya tetapi tidak diamalkan sedikit pun. Wala yakhudhu ala ilmihi dunya, yang ketiga, tidak menjual ilmunya untuk membeli dunia, tidak menukar ilmu dengan dunia. Qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah, laisal alim alladhi ya'riful khaira minajar, walakinnal alim alladhi ya'riful khaira fayattabi'uhu, wa ya'riful syara fayajtanibuhu. Imam Sufyan ibnu Uyainah berkata, orang yang alim bukanlah yang sekedar tahu ini baik dan itu buruk. Bukan sekedar orang yang menghafal saja. Walakinnal alim alladhi ya'riful khair fayattabi'uhu, akan tetapi seorang alim yang hakiki, dia tahu yang baik, dia amalkan. Wa ya'rifu syarra fayajtanibuh, dan dia tahu yang buruk, dia jauhi. Qala Masruq, berkata Imam Masruq, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah, kafa bil mar'i jahlan an ya'jaba bi ilmihi. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu tatkala dia takut kepada Allah. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu tatkala dia mengamalkan ilmunya sehingga lahir rasa khosyah di dalam dirinya. Orang yang takut kepada Allah, dia itu mengamalkan ilmunya. Ketika dia mengamalkan ilmunya, dia takut kepada Allah. Dia tahu akan dalil bahwa haramnya memandang yang haram. Dia tahu dalil akan haramnya berbicara yang tidak pantas. Ketika dia akan melihat yang haram, ingat dalil tersebut, diamalkan karena takut kepada Allah, maka dialah alim yang hakiki. Tetapi tatkala banyak hafalannya, banyak hadisnya, kemudian dia itu berbicara perkara yang tidak baik, melihat perkara yang haram itu biasa, maka sesungguhnya dia itu bukan orang yang berilmu. Wa kafa bil mar'i jahlan, cukup seseorang dikatakan bodoh tatkala dia merasa bangga terhadap ilmu yang dia miliki. Dia banyak hafalannya, banyak hadisnya, sudah lama belajar, dia merasa angkuh, jadi angkuh terhadap itu semua, meremehkan yang di bawahnya, maka sesungguhnya dia itu masih bodoh terhadap ilmu agama. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata salah seorang sahabat, laisal ilmu bikathratir riwayah, ilmu itu dilihat bukan dari banyaknya riwayat, bukan dilihat dari banyaknya hafalan. Jadi kesimpulan bahwasanya ulama adalah orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Wal fiqhi, dan menjelaskan tentang fiqih. Al fiqhu fiqih, ditinjau dari segi bahasa, maknanya al fahmu, faham. Menurut istilah syariat, fiqih adalah al-ilmu bil-ahkami syar'iyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, yang membahas tentang amalan seorang mukallaf, yang dalilnya diambil secara rinci. Ini namanya fiqih. Dia itu ilmu yang berisi tentang hukum-hukum syariat yang mana membahas tentang amalan seorang mukallaf, dan dalilnya itu disebutkan secara rinci satu per satu. Wal fuqaha, dan menjelaskan para fuqaha. Sama, al fuqaha ini bentuknya jamak. Mufradnya apa? Al faqih atau faqih, ya, faqih. Faqihun. Ini mufradnya. Al fuqaha atau al faqih dikatakan oleh para ulama ada dua makna. Yang pertama, bimaknal am, makna secara umum. Al-faqih, makna secara umum. Maknanya, orang yang faham agama. Dan mampu mengamalkannya. Hafal Al-Quran dan hadis, memahami makna yang terkandung di dalam keduanya, dan mampu menjelaskan itu semua kepada orang lain. Ini disebut faqih, makna secara umum. Dia faham tentang agama Islam, dia mampu mengamalkannya. Selain itu, dia hafal Al-Quran, hafal hadis, memahami kandungan-kandungan makna yang ada pada keduanya, dan dia mampu menjelaskan kepada orang lain. Oleh karenanya, Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, Al-faqihu az-zahidu fi dunya, ar-raghibu fil akhirah, al-basiru bidhanbihi al-mudawimu ala ibadati rabbih. Kata beliau ketika menjelaskan makna al-faqih, orang yang faqih. Kata beliau, orang yang faqih adalah orang yang zuhud di dunia. Orang yang zuhud di dunia. Orang yang zuhud di dunia itu adalah meninggalkan perkara yang membuat dia sibuk dari berzikir kepada Allah. Ketika dia meninggalkan perkara yang dikhawatirkan membuat sibuk mengingat Allah, kemudian perkara tersebut ditinggalkan, maka dia adalah orang yang zuhud di dalam dunia. Yang senantiasa cinta akhirat, yang senantiasa melihat dosa-dosanya, yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita kembali lagi. Makna al-faqih yang kedua. Bi ma'nal khas. Makna secara khusus. Siapakah dia? Orang yang faham terhadap ilmu fiqih. Al-faqih atau al-fuqaha, menurut makna yang kedua, mereka adalah orang yang faham terhadap ilmu fiqih. Oleh karenanya kita dapati ada namanya al-fuqaha sab'ah. Ada sahabat yang atau at-tabi'in, ya, yang digelari dengan fuqaha sab'ah. Nanti ya kita murajaah lagi fuqaha sab'ah, apakah mereka sahabat atau tabi'in, insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya bahwasanya al-faqih ada dua makna, makna secara umum dan makna secara khusus. Wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan menjelaskan orang yang seperti mereka tetapi bukan dari kalangan mereka. Siapakah orang yang seperti para ulama, orang yang seperti para fuqaha, akan tetapi pada hakikatnya mereka itu bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan fuqaha. Siapakah mereka? Ahlul bida'i wal ahwa. Ahlul bida'. Mereka itu bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan fuqaha. Karena kalau seandainya mereka itu ulama dan para fuqaha, maka tidak akan melakukan kebid'ahan. Dikarenakan melakukan kebid'ahan, dia itu apa? Landasan dia melakukan bid'ah karena tidak berilmu. Tidak faham terhadap ilmu syariat. Kalau dia berilmu dan faham terhadap ilmu syariat, maka sekali-kali tidak akan melakukan kebid'ahan. Wa qad bayyanallahu hadzal asla fi awal suratil Baqarah, dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini, landasan yang keempat di dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, yaitu dari ayat 40 sampai 47. Kalau kita lihat dari Al-Quran itu ayatnya panjang, dan kalau kita lihat dari kitab tafsir Ibnu Katsir penjelasannya juga sama panjang, maka kita ringkas saja penjelasannya. Dari penjelasan atau tafsiran surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 47, kesimpulannya terdapat beberapa poin. Sampai 47 surat Al-Baqarah. Kita baca yang pertama. Ya bani Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wahai bani Israel, ingat kembali nikmatku, kata Allah, yang telah aku berikan kepada kalian, dan tunaikanlah janji, kata Allah Azza wa Jal. Poin yang pertama, Allah Ta'ala mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad. Di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan lafaz yang sangat halus, lembut, tetapi memiliki makna yang mendalam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini seruan kepada orang Yahudi. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyeru mereka dengan seruan yang bagus, yang indah. Ya Bani Israel, wahai anak-anak keturunan Israel. Siapakah Israel? Ya'qub alaihissalam. Israel adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi seolah-olah Allah Azza wa Jalla itu mengatakan, wahai anak-anak dari hamba salih yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti nenek moyang kalian. Yaitu siapa? Nabi Ya'qub. Allah Azza wa Jalla mengajak orang Yahudi agar supaya seperti nenek moyang mereka, Nabi Ya'qub, yang taat tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati anamtu alaikum. Ingat, ingat kembali nikmatku, kata Allah, yang telah aku berikan kepada kalian. Perintah supaya mengingat kembali nikmat Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel. Apa saja? Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Salah satunya diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian dibelah batu bagi mereka. Kemudian dari batu tersebut muncul mata air. Lalu diturunkan dari langit al-manna wasalwa, makanan, daging, dan berbagai makanan yang nikmat. Langsung diturunkan dari langit oleh Allah. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahud dulu, adalah diutusnya seorang Rasul. Siapakah Nabi mereka? Nabi Musa alaihissalam. Diutus seorang Nabi di tengah-tengah mereka, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diturunkan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Tujuannya untuk mengajarkan ilmu kepada Bani Israel. Artinya, salah pemberian Allah yang paling besar yang diberikan kepada mereka, mereka itu diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla melalui perantara nabinya. Poin yang selanjutnya, mereka diperintah untuk mengamalkan ilmu. Wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini pada hakikatnya perintah untuk mengamalkan ilmu. Poin yang selanjutnya, mereka diperintah untuk tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Wala talbisul haqqa bil batili wa antum ta'lamun. Janganlah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dalam keadaan kalian itu mengetahuinya. Ya. Paham ya, insyaallah. Jadi sisi pendalilan dari Surat Al-Baqarah 40 sampai 47 yang berkaitan dengan landasan yang keempat, bahwasanya mereka itu diberikan ilmu dan diperintah untuk mengamalkannya. Karena yang namanya seorang alim bukan sekedar hafal, tetapi butuh realisasi, yaitu mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.